Setong Petrus bab 4. Lantaran Almasih ampon isiksa badana, sampian juga kudu makuat abek sareng pikiran sekati genika. Sebab orang sesangsara badana tak agaba itu sapole. Dadi dari semangken sampian kudu odi etunya panika menurut kasokan Allah, beni menurut pangaturan manusia. Kik dimin sampian ampon cokop abid ngelakoni papunapa sediasana elakoni reng oreng seta oning kapangiran. Odina sampian tak sae, sampian noroti nepso, buma buen, atapista, nom enoman, nyempe brahala kalaben cara semajijit. Semakin oreng seta oning kapangiran pada heran polana sampian tak noro odi akati reng oreng kenika. Seanikmati dusah tak abetes. Dedi reng orang genika yanya sampian. Nanging, reng orang genika kotu atanggung jawab ke Allah seampon asabia ngadilana orang seodi bencemate. Genika sebeba kabar bagus e bertaaki juga ke orang seampon mate. Maksudnya sopaja reng orang genika, seampon eadili badana akati sedajana orang seadili sepanik juga bisa odi secara rohani. Menurut kasokan Allah. Sedajana ampon para napaaka akhira. Teti sampian ketu ngator abe sarang pangas teteh. Mi oleh bisa adu'a. Kong langkong sampian ketu saling tarisna kuangku. Sebab kalaben saling tarisna sampian tanto kasokan jugen saling nyapura. Sampian ketu pada saling naremah orang lain ecompok nah bengsebeng. Tak kalaben asetian. Sampian seteja ampun pada narema beng sebeng papareng se adepite dari Allah. Dari sebab kenika, minangka orang sengoros kalaben saya papareng Allah. Sampian kotu akuna aki papareng Allah kenika, kangku kaparluana setejana orang. Orang semenapak berta, kotu menapak berta dari Allah. Orang se alatini orang lain, kotu alatini kalaben kekuatan sedari Allah. Sepaja ia dilempar kara panah saus, Allah bisa ia kungaki lebat Isa Almasih. Salerana sekubesa ben patut ia kungaki kangku salancengah. Amin. Tantretan sekakase, sampian semakin nangkung kesusahan setelebet rajenah polana sampian tepakna ecoba. Nanging cara saheran, akaton beda bareng seluar biasa ketetian kesampian. Lamalah, sampian kotu arasa seneng pola nah norok nangkung kesusahan asarang Almasih. Tetedeki, mun kakungana Almasih etu tuaki, sampian bekal perake. Sampian pojur menabi iasia oreng lantaran ngireng Almasih. Genika artena arro semulja, engki penika arona Allah. Beda e sampian. Jak kantos e antarana sampian beda senangkung kesusahan lantaran tujan mate e oreng. Otabe teti maleng, otabe alako jahat, otabe lantaran rok norok edalem orosana orang lain. Tapi mun sampian nangkung kesusahan lantaran sampian orang Kristen. Sampian jak todus polana genika. Asakalang kong ka Allah polana sampian abekta asmana Almasih. Ampun napak bektona Allah mulai ngadilanah tunya. Ben omate Allah tibi sebekal ea dilenah keadek. Menabi pangadilinah Allah kenika emulai dari sampian sarang kaul seteja. Katipun apa tetina deki. Reng orang setak percaya kakak berbagus dari Allah kenika. Edalem Alkitab esiputa kisah panika. Mun reng orang sebecek bayi melarat seepasalah meda. Berema pole reng orang tusa setak percaya ka Allah. Teti. Mun bada reng orang senangkung sangsara lantaran ekasokani Allah. Reng orang genika kotu odik bener ban masal aki abek kapan ciptana. Sesalan jengah bekal neptep benah jenjinah.